Ibrani paos 13. Lanturang je saling tersenain ring pantaran semetone, sekadi anak sane mope semetonan sejeroning ide sang Kristus. Elingang je mangde semeton lile nampi anak medunungan jumah semetone. Santukan mekudang-kudang anak sane ngemargiang paindikane punike, ipun nampi malaikat, sanetan uninginipun. Elingang je anake sane wenten ring pangkenge, rasayang je satmake semeton sarang-sarang ring ipun mepangken. Elingang je anake sane nandang pekewu, taler rasayang satmake semeton padah nandang pekewu sekadi ipun. Semeton makasami patut ngajiang pengantenan semetone tur sang mapikuren mangde pada setia marep ring somahipune. Ide sang yang widiwasa pacang nepasin anake sane cabul miwah sane memitru. Sampunang je semeton kuduan ring jinah, tur puputang je ragan semetone antuk paindikan sane sampun ruenang semeton. Santukan ide sang yang widiwasa sampun ngandike kadiasa puniki. Ulun tuseng taen lakar ngutang kita, kita tansah lakar rumuang ulun. Dua ning punike ngiring je iraga wanen tur ngucap kadiasa puniki. Ida sang penemahan dados penulung tiange. Tiang tan pacang ajrih, tan wenten anak sane nyidayang ngudiang-ngudiang marap ring tiang. Elingang je para pemimpin semetone sane nguni, sane sampun midarta yang sabdan ide sang yang widiwase ring semeton. Kayun-kayunin je malih, sapun api indik danene sampun urip miwah sede, tur dinutin je kepercayaan danene. Ide sang Kristus punike pateh, sane dibi, sane mangkin, miwah selami-laminipun. Sampunang je paurukane sane tawah, mewarni-warni punike ngawinang semeton nyasar, saking pemargin semetone sane patut. Becikan irage kepagehang antuk sih peswecan ide sang yang widiwase, boyo je antuk pidab-dab sane ngeniang indik mangan miwah nginum, santukan anake sane ninutin pidab-dabe punike, tan je pacang mulih pitulungan saking pidab-dabe punike. Para pandita sane ngayah ring genah pemuspan anak Yahudine, tan wenang rayunang aturan sane wenten ring genah aturan iragane. Pandita agung anak Yahudine makte rah satu ke jeroning genahe sane maha suci buat ngaturang rahe punike dados aturan penyupat dosa-dosa, nanging bangken satune punike kegeseng ring jaban genahe mebakti. Punika awinan ide yang Yesus taler sede ring jaban pemedal kotane, mangdane ide preside nyuciang rakyate saking dosa-dosanyane mesrane antuk rah idane. Duaning punike ngiring je irage nangkil ring ide, ring jaban genahe mebakti, tur sarang-sarang ngambil duman ring kenistan idane. Santukan iriki ring merecepade, tan wenten kote sane langgeng pebuat irage. Iraga ngulati kota sane jaga rauh. Duaning punike, ngiring je iraga tansah ngaturang pujian ring ide sang yang widiwase, sane katurang sejeroning ide yang Yesus, ingi punike baos sane wetu saking bibih iragane tansah ngangkenin parab idane. Sampunang je lali buat melaksana sane becik, tur saling tulungin je ring pantaran semetone, santukan paindikane punike dados aturan sane keledangin antuk ide sang yang widiwase. Tinutin je para pemimpin semetone, tur margiang je perintah-perintah danene. Dane tan rarianan tansah miare jiwan semetone, santukan dane patut ngaturang tanggung jawab ngeniang indik ayah-ayahan danene ring ayun di desang yang widiwase. Yening semetone nutin dane, dane pacang laksana yang pekarian danene saheliang. Nanging yening tan kadiasa punike, dane pacang mekarye sahe sedih, tur paindikan punike tan pacang mepikenoh pebuat semeton. Pagehang je ngastawa yang tiang. Tiang percaya mungwing manah tiange ning nirmale, santukan tiang tansah meled ngemargiang paindikan sane patut. Banget pisan tiang nunas ring semeton, mangda semeton ngastawa ring ide sang yang widiwase, mangdane ide digelis ngutus tiang mewali ngerauhin semeton. Ide sang yang widiwase sampun nangyang ide yang Yesus saking pantaran anak kepadem, tur melantaran sedan idane, ide yang Yesus dados pengangon agung pebuat biri-birine punike. Semalia melantaran sedan idane, pasubaya sane langgang sampun kedagingin meterai. Dumada ide sang yang widiwase, widin damene, maicayang ring semeton seluwiring paindikan sane becik, sane buatang semeton buat ngelaksana yang pekarsan idane. Semalihe dumada melantaran ide yang Yesus Kristus, ide sang yang widiwase ngaryanang paindikan sane ledangin ide sejeroning irage. Turwantah pebuat ide sang Kristus kemuliaan selami-laminipun. Amin. Duh para semeton, tiang nunas, mangde semeton sah sabar mirengang pitutur-pitutur tiange puniki. Santukan surat sane tulis tiang puniki nenten je panjang pisan. Tiang meled mangda semeton uning, mungweng semeton iragane Timotius, sampun kebebasan saking pangkenge. Yening ipun digelis rauh, tiang pacang sareng-sareng ring ipun ngerauhin semeton. Rauhang je pengayu bagian tiangi ring sekancan para pemimpin semetone, turing sekancan kaulan ide sang yang widiwase. Para semeton saking jagat Italia ngaturang pengayu bagia ring semeton. Sih peswecan ide sang yang widiwase nyarengin semeton sinamian.